يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab As-Sarif Al-Haq, yaitu penghalang-penghalang atau hal-hal yang memalingkan seseorang dari kebenaran. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-jahlu. Di antara penghalang-penghalang tersebut yang pertama yaitu al-jahlu, yaitu kebodohan. Al-haqqu wadihun bayyinun. Qala ta'ala wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Bahwasanya kebenaran itu adalah sesuatu yang telah jelas gamblang. Sebagaimana firman Allah taala di dalam surat Al-Qamar ayat ke-17. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk mengingat. Maka adakah orang yang bisa mengingat, bisa memikirkan tentang Al-Qur'an tersebut sebagai peringatan bagi manusia, jalan petunjuk hidup manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhiratnya. Wa yassarallahu lafdahu litilawah wa ma'nahu lifahmi. Maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan lafaz Al-Qur'an untuk bisa dibaca dengan mudah dan bisa dipahami dengan makna-maknanya. Dipahami dengan mudah tatkala seseorang tersebut belajar ilmu yang akan menyampaikan dirinya, bisa mempelajari Al-Qur'an, bisa memahami Al-Qur'an, bisa membaca Al-Qur'an dengan baik. Maka semuanya itu dengan belajar. Tanpa belajar, maka sesuatu yang mudah akan menjadi sulit baginya. Terlebih-lebih Al-Qur'an berbahasa Arab. Tatkala seseorang tidak mengenal bahasa Arab, maka wajib baginya untuk belajar bahasa Arab agar bisa membaca Al-Quran, agar bisa memahami Al-Quran dengan benar. Dan tentunya di sana di bawah bimbingan seorang alim untuk bisa membaca dan memahami Al-Quran dengan baik, dengan benar. Sehingga segala sesuatu tentunya dengan belajar. Bayi saja kalau nggak belajar nggak bisa makan dia. Biarkan gitu saja. Gak belajar, gak ya, berdiri, berjalan, gak bisa. Sehingga wajib bagi seluruh insan, manusia, segala sesuatunya dengan belajar. Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama, ilmu din, ilmu syariat, al-Islam, ini adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Sehingga orang yang mengetahui ilmunya tentunya akan berkata ini mudah. Ini mudah dipahami. Adapun orang yang tidak belajar, tentunya segala sesuatu akan dia tidak bisa mengetahui. Jangankan memahami Al-Quran, membaca saja tidak bisa. Karena mereka kurang melaksanakan kewajiban Allah SWT, yaitu belajar agama, belajar Islam, belajar Al-Quran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, dia bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Seluruh yang halal itu telah jelas. Dan seluruh perkara-perkara yang haram itu telah jelas. Di antara keduanya, itu ada perkara-perkara yang mustabihat, perkara-perkara yang tersamarkan. Wal ijma' mun'aqidun ala ahlil asl. Dan penggabungan ini akan terkait dengan sesuatu yang asal. Perkara yang samar-samar itu pada dasarnya ada asalnya. Asalnya ini haram, asalnya ini halal. Dan disebut dengan mustabihat ini karena mereka tidak menguasai, tidak mengetahui perkara-perkara yang tersamar tersebut. Sehingga bagi seorang alim, ulama, perkara yang samar-samar tersebut diketahui oleh mereka, sehingga tidak ada istilah samar. Semuanya jelas. Ini halal nih, itu haram itu. Adapun orang yang terbatas ilmunya, yang kurang ilmunya, atau orang jahil, orang bodoh, maka dia akan bingung. Ini halal atau haram ya? Kayaknya halal, tapi kok haram? Kayaknya bingung. Ustaznya yang mana? Sehingga bagi orang yang jahil, orang yang bodoh, perkara yang terkadang jelas kehalalannya, dia masih ragu-ragu. Atau perkara-perkara yang haram sudah jelas haramnya, dia ragu-ragu. Sehingga menjadi perkara yang mustabihat, samar bagi dirinya. Namun bagi para alim, para ulama, perkara tersebut jelas karena mereka orang-orang yang menguasai ilmu dengan luas dalam di dalam memahami dalil-dalil atau sunnah-sunnah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga orang yang jahil, orang yang terbatas ilmunya, tatkala dia mendapatkan sesuatu yang samar, kemudian tidak mengetahui hukumnya, wajib untuk bertanya kepada ahlul ilmi. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul zikr, ahlul Quran, ahlul din, jika kalian tidak mengetahui suatu perkara. Sehingga jangan dibiarkan sesuatu yang subhat, ragu-ragu, terus ada di dalam benaknya. Selama dia tidak mengetahui, tidak bertanya, akhirnya apa? Menjadi ragu-ragu terus. Akhirnya apa? Tergadang melakukan keraguan tersebut, tergadang tidak. Kalau misalnya keraguan tersebut ternyata sesuatu yang ternyata perintah, namun dia ragu-ragu, berarti apa? Dia meninggalkan perintah. Kalau ternyata yang diragukan tersebut adalah sesuatu yang haram, terkadang dia melaksanakan, berarti dia terjatuh ke dalam keharaman. Sehingga seorang yang jahil atau ilmunya masih terbatas, maka dia tatkala mendapati perkara yang samar, mustabihat, maka dia harus bertanya kepada orang alim. Walidzalika yarujul batil ala man la ilma indahu wala ma'rifata wala i'tina'a lahu bin nususil kitab wa sunnah wa aqwal as-sahabah wa tabi'in. Dengan demikian, bagi orang yang jahil, orang yang bodoh, kebatilan ini akan laris, akan diambil oleh orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai pengetahuan agama, tidak merenung perhatian terhadap perkara-perkara agama dengan timbangan apa? Nas, dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ataupun perkataan para sahabat-sahabat dan perkataan para tabi'in atau perkataan tabi'in. Sehingga perkara di sisi orang awam, maka mereka rentan terjatuh ke dalam kebatilan, justru malah melariskan kebatilan. Tidak tahu sunnah, tidak tahu bid'ah, ya. Tidak tahu itu syirik, tidak tahu kekafiran, sehingga hari-hari dia melaksanakan apa yang menjadi kebiasaan dia laksanakan. Melaksanakan kebatilan, melaksanakan kebid'ahan. Atau kalau dia melaksanakan kebaikan atau kebenaran, hanya sebatas ikut-ikutan. Ada orang ke masjid, dia ikut, ya, pas hatinya longgar. Sehingga orang-orang yang tidak mempunyai ilmu agama, tidak mempunyai pengetahuan agama, tidak mempunyai perhatian terhadap Islam, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, perkataan para sahabat dan tabi'in, rentan mereka terjatuh ke dalam kebatilan. Sehingga apa rumusnya orang jahil itu? Yang penting belajar, sana ada ta'lim, khawarij belajar, orang sufi belajar, orang yang mengedepankan akal di sana ada halko ikut belajar. Sehingga apa? Di sini senang, di sana senang, ya kan? Ikut di sana, di sana, di sana, di sana. Kaidahnya apa? Kaidahnya yang baik-baik diambil, yang jelek-jelek ditinggalkan. Nah, orang jahil gimana bisa mengetahui baik dan jeleknya? Kalau dia tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai filter saringan dengan ilmu. Kejelekan, jelas kejelekan, disangkanya kebaikan, ya kan? Jelas-jelas itu kebaikan, disangkanya itu kejelekan. Sehingga mereka terombang-ambing. Ada pun orang yang berilmu, mereka tahu. Wah, itu di sana obral apa, perkataan keji, perkataan mungkar, perkataan kotor, perkataan batil. Majelis sana sesat, majelis sana. Orang yang berilmu tahu, tidak mau dia ke sana. Omongan perkataan sampah tidak perlu diambil. Perkataan yang tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan dalil, ngomong ngalur ngidul, ngomong agama seperti ngomong perkara dunia, ya. Apakah harus diambil seperti ini? Enggak ada dalilnya, enggak ada, sampah. Ya, kaidahnya orang jahil seperti tadi. Maaf saja, seperti apa? Seperti tukang rongsok, ya kan? Tukang rongsok itu apa? Pekerjaannya membahas-bahas di sampah. Oh, ini diambil bagus. Padahal manusia menilai bahasanya apa yang disampai itu kotoran semua. Bagi mereka, oh ini bagus, diambil. Bagi orang umum, apa yang dari sampah sudah, buat apa diambil. Ibaratnya seperti itu. Sehingga kita dituntut untuk belajar ilmu, biar tidak terombang-ambing. Bisa mengambil ilmu agama dengan benar. Tidak bingung mana yang harus saya ambil. Kelompok-kelompok Islam kan banyak ya, berpecah belah di sana sini. Yang namanya ini, yang mana itu, kajian ini, kajian itu. Orang yang tidak pernah belajar tentang manhaj Islam, maka dia akan bingung, yang mana ini sebenarnya. Sana juga ngomongnya Al-Quran, sini juga hadis, namun kok berbeda. Amaliyahnya juga berbeda, bingung. Justru bagi orang yang tidak mempunyai ilmu, ini adalah suatu tantangan harusnya. Orang-orang yang ingin mengenal Al-Haq, harusnya dia justru malah sebagai tantangan. Sebenarnya mana? Saya sudah belajar. Biar tidak menjadi orang bingung. Saya harus bisa menentukan. Tentunya dengan berdoa kepada Allah SWT. Sehingga Allah SWT tidak menyanyiakan orang yang tulus, ikhlas doanya mencari kebenaran. kalau dia tulus ikhlas kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan tuntun dia menuju jalan hidayah, meninggalkan hawa nafsu dan meninggalkan keinginan-keinginan dia yang rendah. Wah, di sana kalau ikut ya saya jadi nggak bisa apa-apa ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya harus nurut, kalau itu memang itu sesuatu yang salah, mengandung dosa, ya ditinggalkan. Tatkala dia sudah mengenal Al-Haq, kebenaran, kemudian berbenturan dengan kepentingan dia, berbenturan dengan hawa nafsunya, maka kepentingan dia dan hawa nafsunya harus dikalahkan dengan Al-Haq, dengan kebenaran. Maka inilah orang-orang yang jujur, orang yang ingin mencari kebenaran. Kalau kebenaran itu disaring, diukur dengan keinginan dia, dengan nafsunya dia, sudah tidak akan dia mendapatkan kebenaran. Itu sudah rumus. Karena kebenaran itu kebanyakan berseberangan dengan hawa nafsu. Karena di sinilah letak Allah SWT menguji manusia.